يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa sahabat yang memperoleh rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimba dan mempelajari Al-Qur'an dari mereka. Meskipun seluruh sahabat berhak dan pantas untuk mengajarkan Al-Qur'an, akan tetapi suatu saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menunjuk 4 nama sekaligus dalam satu hadis. Dalam sebuah kesempatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana 'ala ibnu ummi 'abdin ila akhir hadis." Salah satu nama yang disebut oleh Nabi Muhammad alaihi salam adalah ibnu ummi 'abdin, yang kita kenal namanya dengan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Abdullah ibnu Mas'ud, nama Abdullah bin Mas'ud disebutkan oleh Nabi dalam satu konteks hadis. Bahkan dalam waktu yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus memberikan rekomendasi untuk Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man arada an yaqra al-Qur'an ghadban kama unzil falyaqra 'ala ibni ummi 'abdin." Siapa saja yang ingin membaca Al-Qur'an dengan cara seperti cara Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, maka hendaknya dia belajar dan membaca Al-Quran dari Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Keutamaan beliau begitu banyak, dan sebab keislamannya pun luar biasa. Dulu ketika Nabi masih di kota Mekah, Abdullah bin Mas'ud masih berusia remaja. Nabi Muhammad berjalan-jalan ditemani oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian menemui Abdullah bin Mas'ud yang saat itu masih menggembalakan kambing milik orang. Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Apakah ada kambingmu yang bisa diperah susunya?" Kata Ibnu Mas'ud, "Wahai Tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Ini milik majikanku, saya tidak berani untuk memerah susu." Kata Nabi Muhammad, "Apakah ada kambing betina yang masih kecil?" Kata Ibnu Mas'ud, "Ada." Nabi Muhammad SAW lalu meminta agar kambing betina yang masih kecil itu didatangkan. Karena dari sekawanan kambing yang digembala, ada di antara sebagiannya yang bisa diperah susunya. Maka Nabi beralih ke kambing yang pada usianya belum dapat diperah susunya. Maka Nabi maksud mencarikan lalu didatangkan kambing betina yang masih berusia beberapa bulan itu, lalu diperah oleh Nabi Muhammad SAW dan keluar air susunya. Mujizat, belum usia dan belum umur untuk diperah susunya, tetapi oleh Nabi dengan mengucapkan basmalah, bismillah, keluar air susunya. Ibnu Mas'ud yang melihat itu heran, takjub. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud menanyakan tentang sabab musababnya. Setelah itu dijelaskan oleh Nabi SAW sekaligus mengajak Ibnu Mas'ud masuk Islam, dan Nabi pun memuji, "Innaka ghulamun mu'allam." Sungguh engkau adalah remaja yang pantas untuk memiliki ilmu. Ini kisah awal perjalanan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah jalla wa'ala, dan terus sejarah berjalan, Ibnu Mas'ud termasuk yang hijrah meninggalkan Mekah, tinggal dan menetap di kota Madinah. Di kota Madinah, Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud, tekun dan giat menimba ilmu serta mempelajari Al-Quran dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sampai tingkatan yang tertinggi, yaitu mendapatkan pujian dari Nabi. Siapa saja yang ingin mengetahui cara Al-Quran itu diturunkan, bagaimana membacanya, bolehlah dia belajar kepada Ibnu Mas'ud. Suatu saat seorang tabi'in, murid sahabat, bergabung, duduk dalam satu majlis, sebuah lingkaran. Jumlah sahabat yang ikut dalam majlis tersebut tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Banyak sedang kumpul rame-rame. Banyak sahabat yang ikut duduk bermajlis saat itu. Kata Ibnu Mas'ud, "Demi Allah," hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, "demi Allah, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, kecuali pasti saya tahu di mana ayat itu diturunkan dan kapan diturunkan. Seandainya saya tahu masih ada orang lain yang lebih pandai dariku tentang Al-Quran, akan aku datang dia. Para sahabat semuanya diam, tidak ada yang mengingkari. Artinya, para sahabat yang hadir waktu itu mengakui memang derajat dan kedudukan Abdullah bin Mas'ud dalam bidang ilmu Al-Quran. Radiyallahu ta'ala anhu. Sehingga wajar, ma'asyiral muslimin, dan sangat wajar sekali apabila suatu hari Nabi Muhammad SAW memanggil Abdullah bin Mas'ud. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam Sahihain tentang peristiwa ini. Abdullah Mas'ud dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi meminta, memohon kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, ikra' alayyal Qur'an." Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Kata Ibn Mas'ud, "Ya Rasulullah, a'akra'u alaika wa alaika unzil." Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya akan membacakan Al-Quran ini untuk Anda? Bukankah Al-Quran ini justru diturunkan Allah untuk Anda? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Uridu atau awaddu an astami'ahu min ghairi." Saya ingin sekali mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh orang lain. Ini bentuk ketawadhu'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya Ibnu Mas'ud tidak ingin mengecewakan hati Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud tidak ingin menyakiti perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah meminta dan beliau adalah kekasihnya dan kekasih kita semua. Maka Ibnu Mas'ud pun meluluskan permohonan Rasulullah. Ibnu Mas'ud ingin menghibur hati Nabi, ingin menyenangkan junjungannya. Mulailah Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Dan pilihan Abdullah bin Mas'ud waktu itu jatuh pada surat An-Nisa. Dibaca dari awal, "Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Terus sampai kira-kira 34 ayat dibaca. Dan tentu bacaan Abdullah bin Mas'ud berkualitas. Abdullah bin Mas'ud membaca ayat-ayat tersebut dalam keadaan tunduk, penuh ta'zim, penghormatan kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai pada ayat yang ke-34 atau 32 sekitar itu, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida." Yang artinya, lalu bagaimanakah nantinya apabila kami mendatangkan setiap umat yang pernah ada di atas muka bumi ini dengan masing-masing ada yang memberikan kesaksian. "Wajibna bika ala ha'ula'i syahida." Kemudian kami akan mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka semua. Sampai ayat-ayat ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Hasbukal an." Kata Nabi, cukup sampai di sini. Permohonan dan permintaan Nabi sudah terpenuhi. Kata Ibnu Mas'ud, "Falsafatu fa'idha aynahu tazrifan." Setelah saya membaca, Abdullah bin Mas'ud kembali memandang wajah Nabi. Ternyata kedua pipi Nabi SAW telah basah. Kedua mata beliau berlinangan air mata. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, hadith muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, inilah Rasulullah, manusia terbaik, junjungan dan kekasih kita, panutan dan teladan umat Islam secara keseluruhan. Ternyata beliau dalam peristiwa ini mengajarkan banyak hal-hal penting. Kita belajar ketawadhuan, kerendahan hati. Walaupun Al-Quran itu diturunkan untuk Rasul, tetap beliau ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan sunnahnya dianjurkan untuk mendengarkan bacaan orang, bacaan Al-Quran dari orang lain. Dan tentu orang yang kita pilih adalah yang memiliki kemampuan. Orang yang memang bisa membaca Al-Quran dengan baik, secara tajwid, tahsin, dan tartil. Maka boleh-boleh saja. Kalau misalnya kita meminta dan mohon kepada si A, si B, si C, tolong. Dalam konteks ibadah, bukan sekedar guyon dan lelucon, bukan permintaan yang disertai dengan tanda dan tawa, bukan. Tetapi permintaan yang didasari oleh ketulusan, didasari oleh keinginan yang kuat, dan benar-benar ingin melaksanakan dan mengamalkan salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sisi yang lain, kita pun harus siap. Kalau misalnya tidak siap, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Kok tiba-tiba ada orang datang menemui kita, "Mas, tolong baca di Al-Quran. Aku ingin dengar Al-Quran darimu." Ya juga siap-siap. Jangan kita berpikir, "Wah, kesempatan nih." Kan gitu. Ketemu Ustadz, Ustadz baca Al-Quran dulu Ustadz. Kan gitu. Datang ke rumah Ustadz baca Al-Quran dulu. "Anda siapa?" "Ah, akhi, dulur, saudaraku, coba bacakan Al-Quran untukku. Satu halaman saja." Tidak mesti menghafal, membaca pun laku senang. Tapi di sisi yang lain kita pun harus siap-siap. Maka saya sebutkan tadi dalam membahasakannya, kalau misalnya tidak siap, kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Kok tiba-tiba istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat karib kita, datang mepet, "Mas, mbok maca Al-Quran. Aku pengen dengar dari sampean." Kan tidak mungkin selamanya kita menolak, "Om, jangan saya lah. Bu, yang lain saja." Wah, ngete jenengan. Jangan main-main loh, jangan kuyon. Ya kan gak mungkin selamanya kita menolak. Kita harus memiliki kesiapan diri. Dan waktu kita terlalu banyak. Kalau hanya untuk membaca Al-Quran dengan baik, waktu kita terlalu longgar. Karena sebenarnya rentang waktu yang kita butuhkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, singkat. Maksud saya, daripada kita belajar Al-Quran bertahun-tahun, karena kita hanya mengambil satu kali pertemuan dalam sepekan, lalu untuk sepanjang tahun, cukup 2 minggu, 24 jam, 24 kali 14 hari misalnya, cukup itu sebenarnya. Tapi harus milih guru yang bisa. Nah, cari guru yang tepat, cari guru yang memang mampu dalam waktu 24 kali, 24 jam kali 14 hari. Nah, sebenarnya cukup itu, sangat longgar sekali. Dari subuh, kan gitu. Baca Al-Quran, istirahat sebentar, makan pagi, belajar lagi sampai zuhur. Tidak ada aktivitas yang lain. Lawang kita saja kadang-kadang ikut apa namanya kegiatan kema, kempi, kegiatan apa namanya seminar, diklat untuk melaksanakan tugas dari kantor, survei pasar, kan gitu. Wah, keliling segala macam bisa kok. Semua aktivitas kita tinggalkan. Kenapa kalau untuk belajar Al-Quran yang sebenarnya 2 pekan itu cukup, sangat cukup sekali. 2 pekan belajar, seterusnya sudah bisa. Nah, ya daripada 4 tahun, 5 tahun. Ya meskipun itu baik, belajar terus tiap pekan sekali itu bagus. Tetapi kalau kita berbicara tentang efisiensi waktu dan hasil maksimal yang ingin kita capai, lebih baik 2 pekan, istirahat, semua aktivitas tutup. Saya yakin istri yang baik, anak-anak yang baik, keluarga, teman-teman kerja misalnya, akan maklumi. "Oh iya, kok nggak pernah kelihatan dan serius itu ikut program bisa baca Al-Quran dalam 2 pekan. Kalau kita mau buat acara itu mungkin siap loh saya. Tapi 2 pekan benar, saya tinggalkan semua aktivitas saya, dan dengan juga siap. Harus ada MUU-nya di depan, ayo. Acara di mana terserah. Tapi 2 pekan, betul-betul 2 pekan. Saya siap, monggo tinggal ditindaklanjuti. Pesertanya 1, 2, 3, saya layani. Insya Allah. Karena sebaik-baik di antara kita, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, kan begitu. Kata Nabi dalam hadis Utsman bin Affan, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Para ulama dulu, subhanallah, kesabaran mereka dalam belajar Al-Quran, yang membaca. Untuk langkah yang berikutnya menghafal, langkah yang selanjutnya lagi meresapi kandungan makna setiap ayat Al-Quran. Itu akan menjadi mudah apabila langkah yang pertama ini membaca dengan baik dan benar sudah terwujud. Nah, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Mau ditinggal pergi. Ya Allah. Ya mohon doanya juga jamaah masjid ya jalan. Mudah-mudahan akhir tahun saya bisa berangkat belajar lagi. Mudah-mudahan bisa kembali. Kalau nggak mati di sana. Selalu gitu. Akhir tahun lah awal Desember mudah-mudahan. Mohon doanya. Jangan dihalang-halangi. Wah emang Ustaz, enggak lah, enggak ada yang emang. Ya asik, masih ada waktu 2 pekan, atau kalau kita mau ringkas lagi 1 pekan, siap saya. Tapi 1 pekan kali 24 jam loh, berani gak nih? Oke, okay, kita besok apa ini? Artinya bukan cuma sekedar membaca dengan baik dan benar. 1 pekan saya yakin cukup. Kalau kita punya tekad, kita punya keinginan yang kuat, satu pekan itu sebenarnya cukup, sangat cukup sekali. Karena secara kemampuan untuk memahami dan menangkap pelajaran insya Allah sudah cukup memadai. Bukan lagi anak-anak yang hanya sekedar mengandalkan kekuatan mendengar dan menghafal. Tapi memang pelajaran ini membutuhkan kemampuan untuk memahami dengan baik. Itu tadi dalam rangka mempersiapkan diri, kek, jangan-jangan ada orang datang, tolong bacakan Al-Quran. Nah, karena itu sudah pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu sunnah, itu ibadah, ibadah. Kalau ibadah berarti berpahala, sehingga kita tidak ragu, tidak sungkan untuk kadang-kadang meminta orang lain membacakan Al-Quran, dan kadang-kadang kita pun harus siap untuk diminta orang, karena ini ibadah. Nah, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau sudah berkumpul semajlis dengan para sahabatnya, dan saat itu ada Abu Musa al-Ash'ari, kumpul bareng-bareng musyawarah, atau dalam momen apapun, dalam forum seperti apa, kalau ternyata ada Abu Musa al-Ash'ari, Umar Ibn Khattab mengatakan, ya Aba Musa zakirna, ya Aba Musa syawikna ila Rabbina, faqara'a Abu Musa. Kata Umar, wahai Abu Musa, berikanlah tazkirah untuk kami. Tolong kami diingatkan, berikan nasihat. Wahai Abu Musa, buatlah kami rindu kepada Tuhan kami. Merindukan Allah. Kalau Umar sudah mengatakan seperti ini, itu artinya permohonan agar Abu Musa membaca Al-Quran. Nah, tetapi membacakan Al-Quran di sini berbeda konteksnya dengan membaca Al-Quran hanya sekedar penghias kegiatan atau pelengkap acara. Acara yang pertama adalah pembacaan kalam suci Al-Quran. Kenapa saya katakan pelengkap acara? Karena yang hadir saat itu tidak namanya mendengarkan. Ngobrol sana. Ya seolah cuma apa namanya formalitas. Nah, artinya kalau kita membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran, lihat-lihatlah keadaannya seperti apa. Ketika Umar meminta Abu Musa membacakan Al-Quran, dalam keadaan sahabat semuanya diam. Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ Al-Quran فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalau Al-Quran itu dibacakan, dengarkan, serius dengarkan Al-Quran. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Karena dengan cara itu kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kalau Al-Quran itu dibaca hanya untuk pelengkap acara, sungguh itu bukan menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Itu yang dikhawatirkan, justru menghinakan Al-Quran. Dibaca di sebuah forum yang pesertanya tidak memiliki perhatian kepada Al-Quran, sekedar formalitas. Nah, ngobrol sana, ngobrol sini, tidak pantas Al-Quran dibacakan Tuhan untuk kesempatan yang seperti itu. Artinya, kesempatan dan momen itu juga harus pas membacakan Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari, yang bacaannya mengundang istri-istri Nabi untuk khusyuk mendengarkan. Istri-istri Nabi suatu malam mengadakan kumpul-kumpul rencana. Ketika mereka melintas masjid, karena rumah istri-istri Nabi kan di sekitar masjid, komplek masjid. Ternyata mereka mendengarkan Abu Musa sedang baca Al-Quran. Istri-istri Nabi kemudian berhenti mendengarkan bacaan Al-Quran. Sampai telat akhirnya. Untuk menemui Nabi Muhammad. Setelah alasan disampaikan, Nabi Muhammad pun maklumi. Pagi hari, kejadian itu diceritakan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa, "Lau 'alimtu la habbartul Qur'ana tahdira." Kalau saya tahu istri-istri Nabi itu mendengarkan bacaan saya, akan saya perindah lagi. Bukan dalam rangka riya dan sum'ah didengar oleh orang, bukan. Karena memang Al-Quran itu haknya dibaca dengan indah. Nabi mengatakan, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa'inna as-sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Hiasi Al-Quran itu dengan suara kalian. Suara yang indah itu menambah Al-Quran semakin indah. Abu Musa al-Asy'ari, kalau beliau datang berkunjung menemui Muawiyah di Damaskus, beliau menginap di perkampungan kota, perkampungan di tengah kota Damaskus. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi khalifah, malam hari itu sudah keluar meninggalkan istana, mencari tempat penginapan Abu Musa, hanya sekedar ingin mendengarkan bacaan Abu Musa, tanpa pengetahuan Abu Musa al-Asy'ari, radhiyallahu ta'ala. Kalau dalam satu kesempatan sholat berjamaah, ada Abu Musa al-Asy'ari, semuanya sepakat Abu Musa saja jadi imam. Dan semuanya ingin dan berharap agar Abu Musa membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, bukan 5 ayat pertama. Kalau kita dari itu pertama ya, kekhusyuan itu sudah hilang dari dalam hati kita mungkin, atau kadar kekhusyuan itu kecil, lemah. kita juga tidak memiliki kemampuan untuk meresapi makna ayat Al-Quran. Yang ketiga, kesibukan kita yang terlalu tinggi. Yang keempat, mungkin yang dipertanyakan adalah rasa cinta kita kepada Al-Quran itu sendiri. Yang kelima, mungkin disebabkan yang membacakan Al-Quran kurang teguh dan kurang baik. Banyak faktor itu. Kumpul jadi satu di zaman kita pada diri kita masing-masing. Nah, maka saya yakin untuk orang zaman sekarang, selain Allah rahmati, tidak ada yang berharap imamnya baca surat Al-Baqarah saja. Wah, telak nih. Terus dia janji jam songongko. Kan ini misalnya. Waduh, imamnya. Baru baca amma ya tasalun saja sudah. Wah, panjang ini. Kan ini. Baru amma ya tasalun. Amin laba'il azim. Sudah, wah, panjang ini. Ya, seperti itulah perbedaan. Tapi paling tidak kan kita ingin mencontoh semampu dan semaksimal apa yang bisa kita lakukan. Nah, maka contoh-contoh yang semacam ini, masyarakat muslimin, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, adalah bukti bahwa Al-Quran itu memang memiliki kekuatan. Kekuatan yang bisa menggetarkan hati. Tetapi hati siapa? Yang dimaksud adalah hati orang-orang yang beriman. Atau hati orang-orang yang kafir tetapi ada kebaikan di dalam hati mereka. Sehingga dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, kekafiran itu pun berganti menjadi keimanan. Karena banyak di antara sahabat yang masuk Islam hanya disebabkan mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan sampai masa kita ini, tidak sedikit yang masuk Islam karena mendengarkan bacaan Al-Quran, suatu saat cuma melintas. Nah, orang-orang yang kerja di Arab Saudi, orang-orang kafir yang kerja di Yaman, di negeri-negeri Timur Tengah, dari Eropa, Amerika, Filipina, Asia, ternyata yang masuk Islam itu tidak sedikit, banyak. Para pekerja-pekerja yang kerja di Timur Tengah, banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka dalam aktivitas kesehariannya, terkadang melintasi sebuah masjid, atau mungkin di dekat tempat mereka bekerja ada masjid, halaqah tahfidzul Quran, sehingga mereka mau tidak mau mendengarkan Al-Quran itu dilantunkan. Mendengarkan Al-Quran itu dibacakan dengan indah, dengan tajwid dan tartil serta tahsin. Dan itu pasti bisa mengguncangkan hati. Keindahannya. Nah, keindahannya. Bukan sejenis nyanyi-nyanyian di gereja. Bukan seperti nyanyi-nyanyian mantra para biksu dan pendeta Hindu serta Buddha. Bukan. Sangat jauh berbeda. Ini kalamullah, firman Allah Azza wa Jal. Sementara selainnya, telah ucapan manusia. Tentu kekuatannya berbeda. Nah, oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menyatakan Islam secara terang-terangan, orang-orang Quraisy memberikan syarat. Ya bolehlah kamu, Abu Bakar, untuk memeluk Islam, mengikuti Muhammad, tapi tolong, kalau sholat, baca Al-Quran, jangan di luar rumah. Jangan sampai orang mendengar bacaan Al-Quranmu, harus di dalam rumah. Karena orang-orang Quraisy sendiri, mereka yakin, yakin-yakinnya, bahwa dengan sebab Al-Quran yang disuarakan, Al-Quran yang dibacakan itu sudah bisa menghembuskan nafas-nafas keimanan bagi yang mendengarkannya. Apalagi mereka orang-orang Quraisy zaman dulu, zaman itu, yang sangat-sangat memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Karena itu bahasa mereka. Al-Quran diturunkan pada saat mereka masih hidup. Nah, maka ada seorang sahabat yang dulunya kafir datang ke Mekah, dihalang-halangi, gak apa-apa kesini, ke Mekah. Kalau ingin tawaf, silahkan. Sa'i. Tapi jangan dekat-dekat sama Muhammad. Orang itu gila, penyair, ini dan segala macam. Akhirnya karena mendapatkan isu seperti itu, ya dia khawatir, takut. Jangan-jangan benar. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau saya juga seorang penyair, pujangga, saya juga punya sedikit ilmu untuk menyembuhkan orang gila. Ya kalau memang ternyata dia gila, kan saya akan bantu menyembuhkannya. Kalau ternyata dia seorang penyair, saya bisa membedakannya. Kalau dia seorang tukang sihir, dukun dan paranormal, saya juga tahu. Dicari akhirnya Nabi Muhammad. Setelah ketemu ya Muhammad, orang lain mengatakan gini, dan itu. Coba jelaskan untuk sedikit saja tentang Islam. Dan Muhammad kemudian mengucapkan beberapa kata, yang kemudian oleh sahabat tersebut, Dimas Al-Azdi, radhiyallahu ta'ala mengatakan, demi Allah, ini bukan ucapan orang gila, ini bukan ucapan manusia biasa, ucapan yang kau sampaikan ini bukan ucapan seorang penyair, dukun dan tukang sihir, bukan. Ini pasti dari Allah Rabbul Alamin. Masih Islam. Nah, melalui kata-kata yang tersampaikan, bacaan Al-Quran, banyak yang masih Islam. Nah, bahkan masyarakat muslimin, jamaah salat maghrib, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jelasnya, seorang muslim itu tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Seorang muslim itu tiada hari tanpa mendengarkan Al-Quran. Kalau misalnya kita tidak bisa membaca Al-Quran, minimalnya kita mendengarkan Al-Quran. Jangan sampai hati dan jiwa kita kosong dari ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Kalau kita sibuk, kita bisa dalam kesibukan kita saat ketika kita sambil beristirahat, waktu rehat kita dengarkan bacaan Al-Quran dengan media dan alat yang semakin hari semakin canggih dan banyak ragamnya ini, manfaatkan sebaik-baiknya teknologi tersebut. Nah, tetapi tentu yang lebih baik adalah membaca Al-Quran sendiri secara langsung. Sekali-kali bolehlah kita datangi teman kita, Mas Anto, baca Al-Qurannya dong. Gantian loyan, gantian lagi, gitu. Gak ada masalah. Dalam konteks ibadah. Nah, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, karena para ulama juga menjelaskan bahwa aktivitas keseharian seorang muslim itu akan menjadi lebih baik ketika diawali, hari itu diawali dengan membaca Al-Quran. Mungkin kita tidak bisa merasakannya secara langsung, tetapi Allah sudah menjanjikannya seperti itu. Nabi Muhammad pun mengkabarkan demikian. Maka kita sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad yang baik, tidak usah meragukan. Baca Al-Quran 5-10 ayat setiap hari, di awal hari, setelah sholat subuh, sebelum beraktivitas, sebelum sibuk nantinya sampai di petang hari, baca Al-Quran. Nah, satu halaman lah minimalnya. Ya kalau memang ada kesulitan, memang baiknya program yang saya tawarkan tadi ditindaklanjuti. Satu pekan saja. Nah, tapi 24 jam loh. Mau dinego, ya bisa lah insya Allah. Dinego juga bisa. Kan gak mungkin 24 jam terus gak pulang ke rumah. Tapi kalau misalnya tertata dengan rapi, tapi itu akhirnya kembali kepada niat dan tekad kita. Jangan-jangan baru 3 hari sudah. Tapi saya yakin tidak. Al-Quran itu menyenangkan. Al-Quran itu mudah. Hanya saja media dengan segala opininya. Dan itu tidak kita rasakan mungkin. Tapi hasilnya ada. Terkesan bahwa Al-Quran itu sulit. Al-Quran itu wah berat. Sebenarnya tidak. Allah sudah berjanji kalau dalam Al-Quran. Dalam satu surat, ayat itu terulang-ulang. Dalam satu surat, ayat itu terulang-ulang. Allah menyatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Sungguh, kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah. Sungguh, kami sudah telah menetapkan bahwa Al-Quran itu mudah. Ini firman Allah. Nah, maka untuk membuktikan ya, kita perlu program seperti itu. Nah, daripada kita berdebat, berpolemik, ini dan itu, cerita pengalaman A, pengalaman B, wah Bapak, restam, yuraisam. Ini susah. Daripada kita buktikan saja. Program sepekan di jagalan, pandai baca Quran. Kelihatan semua kan? Program 2 pekan di jagalan, pandai baca Quran. Bersama teman-teman. Bukankah demikian? Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.